Lepas telah kita baca dan huraikan bab tentang barang siapa yang mentahqiqkan tauhid, maka dia akan masuk syurga dengan tanpa hisab. Dan kita telah bacakan nas-nas daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi SAW tentang kelebihan, keistimewaan mereka-mereka yang mentahqiqkan tauhid. Sebelum kita mulakan, siapa yang boleh mensyarahkan makna mentahqiqkan tauhid? Itu dia, mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya. Macam mana nak tahqiqkan tauhid? Apa yang kita faham daripada kata-kata mentahqiqkan tauhid? Dan orang yang dah mentahqiqkan tauhid inilah yang akan dapat masuk syurga terus tanpa hisab. Orang lain semua kena hisab amalan seumur hidupnya, dia tak payah, dia terus masuk syurga. Itu tentu adalah keistimewaan yang luar biasa. Jadi apa maknanya mentahqiqkan tauhid? Cubalah kalau yang dah faham. Kalau sekarang tengok kitab, kitab banyak ni dia punya perkataan. Satu page ada beberapa line ada. Kalau awak hebat memang awak boleh jumpa lah. Kalau jumpa, cara dia tak susah mana pun. Cuba fahamkan, siapa yang mentahqiqkan tauhid? Mentahqiqkan tauhid, mengamalkan semua ni murni, macam mana tu? Jadi dia mesti tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Yang pertama sekali adalah dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu saja tak cukup. Ada orang tak syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak juga ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cukup ke? Jadi dia tetap nak kena tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau dia tak buat syirik, dia sembah Allah Subhanahu Wa Taala tapi dia buat bid'ah. Adakah dia telah mentahqiqkan tauhid? Tidak. Tawasul sana tawasul sini, tabarruk sana tabarruk sini. Jadi yang ini tak tahqiqkan tauhid. Kamu juga tak juga ah. Dia belum tahqiqkan tauhid. Macam ini dia masuk syurga tanpa hisab ke? Kena hisab. Dia kena hisab. Ha, nampak. Jadi, jadi kita dah nampak apa tu? Huraian ada sikit lampu ataupun cahaya tentang makna tahqiq dengan tauhid. Yang pertama sekali dia mengesahkan Allah SWT dan ibadahnya. Jadi artinya dia kena tinggal semua jenis syirik. Dan juga dia meninggalkan bid'ah. Sebab bid'ah juga adalah satu perkara yang apa? Yang mengotorkan tauhid. Dia belum lagi mentahqiqkan tauhid kalau dia masih buat bid'ah. Dan apa lagi selain itu? Kalau bid'ah dia tak buat, syirik semua dia tak, tentu tak buat. Tapi hari-hari bohong orang, hari-hari tipu orang, curi, dan zina dan macam-macam lagi, minum arak dan seterusnya. Adakah dia ini telah mentahqiqkan tauhid? Belum juga. Jadi yang mentahqiqkan tauhid betul-betul adalah orang-orang yang tidak melakukan syirik, tidak melakukan bid'ah, tidak melakukan maksiat. Tapi ada ke orang yang tak lakukan maksiat semua hidup ni? Ada ke tak ada? Ah, yang kecil yang besar maksiat dia macam-macam, ada kecil ada besar. Tak ada. Jadi kalau tak ada, semua orang buat maksiat, jadi tak ada orang tahqiqkan tauhid. Jadi tak ada orang masuk syurga tanpa hisab. Melainkan nabi-nabi lah. Tak ada. Jadi maksud tak buat maksiat kat sini apa dia? Kalau dia buat maksiat pun dia buat maksiat dosa kecil lah. Dosa besar dia jauhkan lah. Tapi kalau dia lakukan dosa besar ataupun dosa kecil, dia akan bertaubat. Apa ni? Dengan cepat dia akan bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha artinya dia berazam tak akan buat lagi. Jadi tak buat lagi lah. Biasanya macam tu. Jadi kalau orang-orang demikian, yakni mati dalam keadaan ini, maka insya-Allah, jadi bukan insya-Allah, dia pasti. Kita kena pasti ya. Dia pasti akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab bersama dengan 70,000 orang lain yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. Tentang hal ini, ulama telah mengklasifikasikan tentang mereka-mereka yang mentahqiqkan tauhid. Mereka-mereka mentahqiqkan tauhid ni terbagi kepada tiga golongan. Kepada berapa? Tiga golongan. Dan mereka berdasarkan pembahagian ini kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir. Thumma awrathnal kitaba alladhi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dhalika huwal fadlul mubin jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Sampai akhir ayat. Jadi ayat tersebut bermula dengan kemudian kami auratna, kami mewariskan kitab ini kepada alladhina istafaina min ibadina, pada mereka-mereka yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami. Sebahagian daripada mereka zalimun li nafsi, menganiaya diri mereka sendiri. Itu yang pertama. Wa minhum muqtasid, sebahagian daripada mereka pertengahan. Wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan sebahagian daripada mereka bersegera, sentiasa bersegera kepada al khairat, kepada kebaikan-kebaikan. Dzalika wal fadlul mubin. Dzalika wal fadlul kabir, dan itulah kelebihan yang amat besar. Dan mereka akan masuk syurga Aden. Yuhallawna fiha, mereka dia dihias dengan yuhallawna fiha min asawir, daripada gelang-gelang dan mutiara-mutiara dan seterusnya. Baik, daripada ayat tersebut ulama membahagikan orang-orang yang mentahqiqkan tauhid ni kepada tiga bahagian, ataupun orang yang mentauhidkan Allah SWT ni terbagi kepada tiga golongan. Lagi sekali ya, orang yang mentauhidkan Allah SWT ni terbagi kepada tiga golongan. Sebab Allah SWT mulakan ayat itu dengan apa? Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih daripada hamba kami. Jadi yang dipilih ni mestilah orang-orang yang beriman. Orang yang kafir tak dipilih untuk dapat kitab ni, dapat jadikan kitab ni sebagai hidayah. Dan menunjukkan mereka ni mentauhidkan Allah SWT. Tapi dalam yang mentauhidkan Allah SWT ni, semua tak sama. Tak semua sama. Yang pertama, Allah SWT sebutkan golongan yang zalimun li nafsihi, iaitu mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Apa maksud mereka menganiaya diri mereka sendiri? Sepak-sepak muka mereka, pukul-pukul badan mereka. Maknanya dia buat maksiat kepada Allah SWT ataupun kepada orang lain, hamba-hamba Allah SWT. Sebab siapa yang melakukan demikian, dia sebenarnya menganiaya diri mereka sendiri. Tapi dia tetap tauhid dengan Allah SWT. Okay. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, mereka-mereka yang pertengahan. Tak laju ke depan, buat baik, tak ada lah buat maksiat macam golongan pertama. So mereka tengah-tengah. Jadi maknanya apa? Mereka tauhid dengan Allah SWT dan mereka mengerjakan segala kewajipan-kewajipan, tetapi mereka tak, dan mereka tinggalkan daripada zulm, daripada maksiat. Okey, jadi itu golongan yang kedua. Golongan yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dan sebahagian daripada mereka pula mereka bersegera membuat kebaikan. Jadi tentu sekali kalau dia dah bersegera buat kebaikan, yang wajib dia dah buat dah, dan tentu sekali mereka ni masuk dalam golongan tauhid, dan tentu sekali mereka tak akan lakukan maksiat. Sebab ni mereka, sebab mereka bersegera sentiasa melakukan kebaikan. Jadi kata ulama, golongan yang 1, 2, 3 ni semua adalah ahli tauhid, tapi golongan 2 yang terakhir ini, 2 dan 3 ni adalah orang-orang yang mentauhid dan mentahqiqkan tauhid. Mengapa? Mentahqiqkan tauhid. Kita kena biasa word ni lah, perkataan ni, tahqiq. Sebab apa? Golongan yang muqtasid ini dia tauhidkan Allah SWT, tak buat bid'ah, tak buat maksiat, dia tak zalim li nafsi. Jadi sepatutnya dia apa, masuk dalam apa? Golongan-golongan orang yang mentahqiqkan tauhid, lalu dia akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Adapun yang ketiga, jelas mereka ni adalah orang yang utama sekali, yang merupakan pemimpin yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, sebab mereka sentiasa mengerjakan kebaikan. Jadi mereka dah lah tauhidkan Allah SWT, tak buat dosa, tak buat bid'ah. Mereka tambah lagi, mereka kerjakan perkara yang mustahabat, yakni yang disunatkan, yang digalakkan. Ada juga jalan kebaikan, mereka akan bersegera melakukannya. seperti halnya para anbiya, orang-orang yang soleh dan selain daripada mereka. Jadi kalau kita faham hal ini, dan mereka semua, walaupun yang zalimu li nafsihi ni, yang buat maksiat ni, pun akan masuk syurga tu lah. Dalilnya apa? Selepas tu ayat kata jannatu adni yadkhulunaha, mereka akan masuk syurga Aden. Yang menunjukkan mereka ni semua ahlu tauhid. Kalau dia bukan ahlu tauhid, zulm kat sini, kalau maksudnya adalah syirik, mereka tak akan masuk jannatu Aden. Baik, jadi kita, kalau yang ni, harap ni betul eh, maka ni ha. Jadi dalam ayat sebutkan apa? Mereka sebagian daripada mereka zalimu li nafsi. Menganiaya diri dia maknanya buat maksiat, bid'ah. Tapi ini semua masih dalam apa? Ahlu Tauhid. Ahlu Tauhid. Kedua, ketiga, yang ini muktasid. Maknanya tidak buat maksiat. Ada tak orang macam ini? Wajib saja dia buat. Maksiat pun tinggalkan, tapi sunat tak mau buat eh? Baguslah tu, yang tengahan. Yang satu lagi, sahabikun bil khairat. Jadi buat yang sunat. Ini kata ulama, yang dua ni, dua golongan ini adalah pentakrit tauhid. Dia akan dapat keistimewaannya masuk apa? Masuk syurga tanpa hisab. Semua akan masuk syurga. Kalau mereka mati macam ini, semua masuk syurga. Tapi yang dua dengan tiga ni akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi yang penting dekat sini apa dia? Maksud mentaktikkan tauhid ni ada dua darajat, ada dua tingkatan, bukan satu tingkatan. Jadi ini satu berita gembira jugalah untuk umat Islam. Jadi kalau dia tak dapat yang ketiga tu, sekurang-kurangnya dia tahu bahawa yang kedua tu masih boleh dapat. Iaitu dengan cara kita tidak mensyirikkan Allah SWT, kita tidak melakukan maksiat dan bid'ah. Kata Ibn Qayyim rahimahutaala, ada tiga penghalang dalam jalan seorang hamba itu menuju kepada Allah SWT. Apa dia? Pertama adalah syirik. Kedua adalah bid'ah. Ketiga adalah maksiat. Dan cara untuk mengatasi tiga-tiga halangan ini adalah dengan berikut. Kalau dengan syirik, hendaklah dia mengikhlaskan semua ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, dia jauhkan daripada syirik, selamat dia. Dan satu lagi penghalang adalah bid'ah. Cara nak melawan bid'ah apa dia? Membenarkan mutaba'ah dia, itiba' dia kepada Rasulullah SAW, kepada sunnah. Ikut sunnah betul-betul, dia akan selamat daripada bid'ah. Dan yang ketiga adalah maksiat. Dan cara menghilangkan halangan maksiat ini adalah meninggalkan maksiat. Dan kalau melakukan maksiat, sentiasa bertaubat, segera bertaubat dengan taubat yang nasuha. Okay. Jadi ini pelengkaplah kita katakan tentang bab yang kita pelajari pada minggu lepas. Siapa yang mentaktikkan tauhid akan masuk syurga dengan tanpa azab. Siapa yang pernah beli atau pernah baca Kitabul Iman karangan Ibn Taymiyyah rahimahutaala, dia mendasarkan golongan-golongan beriman kepada ayat ini. Biasalah ulama salaf dia akan apa ni, akan berdalilkan dengan Al-Quran ataupun sunnah. Jadi ayat ini dalam surah Al-Fatihah, tak tu dalam kitabnya ada ke tidak. Itu maksud tahqiq at-tauhid. Dan satu perkara lain, ataupun kita belum sempat habis eh? Habis, dekat mana kita berhenti pun. kita masalah-masalah dalam Islam. Kita kena rujuk ke surat 101. Kandungan bab ini muka surat 101, kita sambung eh. Jadi ini adalah perkara terpenting dalam bab ini. Yang pertama, mengetahui adanya tingkatan-tingkatan manusia dalam tauhid. Jadi ini tingkatan-tingkatannya. Dan yang kedua adalah apakah makna pengertian mengamalkan tauhid dengan semurni-murninya? Setelah kita jelaskan, meninggalkan meninggalkan syirik, meninggalkan bid'ah dan maksiat. Dan yang ketiga, pujian sanjungan Allah SWT kepada Nabi Ibrahim kerana sama sekali tidak pernah termasuk orang yang berbuat syirik kepada Allah SWT. Bagaimana ayat pertama dalam bab ini, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sebenarnya Ibrahim itu adalah satu imam ummah yang sentiasa mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Hanifan walam yaku minal musyrikin. Dia tak pernah menjadi seorang daripada musyrikin. Baik, yang ketiga ataupun yang keempat, sanjungan Allah kepada wali terkemuka, yakni sahabat Rasulullah SAW, kerana bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Sadatul Awliya. Jadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, pertama sekali dalam list dia siapa? Abdul Qadir Jalani. Bukanlah. List yang pertama sekali dalamnya adalah para sahabat. Sebab sahabat-sahabat telah dikonfirmkan oleh Allah SWT sebagai khairu ummah ukhrijat linnas. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu sebaik-baik umat. Tentulah apa ni pujian sebagai wali-wali Allah SWT itu apa ni kembali kepada para sahabat dahulu. Baik. Dan seterusnya perkara yang kelima, yang keempat tu kerana bersihnya diri mereka dari perbuatan syirik. Yang kelima, tidak meminta ruqyah. Tidak meminta supaya lukanya ditempel dengan besi iktiwak yang dipanaskan. Dan tidak melakukan takhayur adalah termasuk pengamalan tauhid yang murni. Jadi dalilnya daripada hadis, orang-orang yang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Satu lagi sifat yang tak disebutkan dalam ayat ni adalah mereka semua bertawakal kepada Allah SWT, tak minta ruqyah. Tahu ya ruqyah? Dibacakan bacaan Al-Quran untuk menyembuhkan penyakit, ataupun mintakan apa ni besi panas untuk mengubatkan luka, dan tidak bertatayur, iaitu apa ni memandang nak buruk sesuatu perkara daripada burung dan sebagainya. Adapun yang pertama dan yang kedua, ruqyah dengan iktiwa ni, berubat dengan besi panas ni, ini kalau kita tanya dia termasuk dalam golongan mana mentahkikkan tauhid yang paling sempurna ataupun yang cukup makan sajalah. Adakah wajib kita tak ruqyah, tak minta ruqyah? Adakah wajib kita tidak minta berubat dengan besi panas? Jawabnya tidak. Tidak wajib, tapi amat digalakkan. Baik, ada pun tatayur. Apa hukum tatayur? Adakah tatayur tak boleh kita apa ni? Tak boleh sama sekali kita bertatayur. Yang ni dengar bunyi burung hantu je ke, atau burung gagak bergaduh ke, ataupun dia terbang sebelah kiri aja, maknanya apa? Maknanya apa yang kita nak buat itu tak boleh kita lakukan eh, sebab nanti akan malu petaka akan datang. Jadi itu haram dan syirik. Itu haram dan syirik. Baik, yang keenam, bertawakal kepada Allah adalah sifat yang mendasari sikap tersebut. Ya, asas dalam tiga sifat ini adalah bertawakal kepada Allah SWT. So, itu menunjukkan besarnya peranan tawakal dalam tauhid. Itu akan disebutkan dengan lebih lanjut lagi dalam kitab ini. Tiga sikap di atas tercakup dalam sifat tawakal. Jadi kita boleh kiaskan perbuatan-perbuatan lain yang mengurangkan atau menyalahi tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu sebagian ulama mengatakan kalau seorang itu susah, lepas tu dia minta-minta sedekah ataupun minta-minta bantuan, maka orang ini kurang tawakalnya. maka orang ini tidak betul-betul mentahqiqkan tauhidnya. Jadi orang ini juga tak akan dapat masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Baik. Dan kalau praktiknya salafus salih, dalam kitab ini ada membawa contoh-contoh bahawa sahabat-sahabat kalau jatuh cabuknya daripada untanya, jatuh ke tanah, dia akan ambil sendiri, turun, ambil sendiri. Siapa pernah turun daripada unta? Senang ke susah? Ini bukan macam turun daripada motor eh. Turun motor scrambler pun susah. Siapa buat scrambler besar? Turun daripada unta bukan senang. Nak kena dia apa? Nak kena dudukkan dia dulu, baru kita turunkan pelan-pelan. Bukan boleh terjun je, tinggi kaki boleh patah. Ya, kalau kuda masih boleh lagi eh. Unta saya tak pernah naik lah, kuda pernah. Jadi susah sebenarnya nak ambil. Kalau ada orang kat bawah minta je lah kat bawah eh. Orang yang kat bawah ambilkan. Tak, sahabat-sahabat tak minta, orang kat bawah ambilkan. Dia turun sendiri. Kenapa? Kalau minta tolong, maknanya ada kekurangan kat situ. Dia mengharapkan selain daripada Allah SWT. Tak sampai syirik, tetapi apa ni, mengurangkan tawakalnya pada Allah, usaha sendiri dan seterusnya. Cuba bayangkan perkara-perkara yang lain. Apa hukumnya pergi doktor kalau sakit? Apa hukumnya pergi doktor kalau sakit? Wajib. Berubat? Ha? Wajib pula. Okey, wajib. Apa dalil dia wajib? Kamu cepat pergi ke rumah pembinasan. Oh. Kalau tak pergi doktor, awak tak boleh baik lah. Cik sakit, Ustaz. Siapa kata awak kalau tak pergi jumpa doktor, awak tak boleh sembuh? Kalau sekiranya doktor, kalau macam sekiranya itu perlu ubat, Ustaz, kira makan, Ustaz. Betul lah saya cakap ni. Ada dalil tak bahawa kalau awak tak berubat, awak mesti tak sembuh? Ataupun sebaliknya, berbanyak penyakit yang sembuh dengan tanpa berubat. Mana satu yang, betul? Mana satu yang betul? Berbanyak awak punya batuk tu baik, berbanyak awak punya sesama baik, awak punya demam-demam baik, tak makan panadol, yang baik kan Allah SWT kan? Haa, satu. Tetapi ada juga penyakit-penyakit yang hanya sembuh dengan apa? Dengan berubat dan rawatan. Sebab itu jika demikianlah keadaannya, mana kita boleh kata asal hukum berubat wajib? Tak boleh lah. Sebab kalau wajib, mesti nak kena berubat. Dan tak berubat, maknanya kita akan makin sakit atau akan binasa. Adapun ayat yang digunakan tadi, jangan campakkan diri kamu dalam kebinasaan, tidak termasuk dalam hal ini. Melainkan dalam penyakit-penyakit tertentu sajalah. Kalau kena gigit ataupun patuk dengan ular contohnya, beracun, dan ubatnya memang kat dekat first aid box tu, kita katakan kepada dia, mari kita ubatkan dengan apa ni, keluarkan racun tu, entah apalah pakainya kan, antidote dia. Orang pergi berkemah ke, dia kata tak mau, Allah SWT akan sembuhkan aku. Lepas tu apa jadi? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ha, ini mencampakkan dirinya pada binasa. Sebab ada beberapa jenis penyakit yang ubatnya diketahui. Ini kalau kencing manis, kalau tak potong, apa jadi? Dia akan berdebak. Ha, mata semua boleh tak nampak. Satu pas satu-satu dan seterusnya. Ini kalau tak pantang, apa jadi? Orang yang sakit darah tinggi, makanlah seafood, makanlah daging, apa semuanya. Tawakal Allah. Tahqiq tauhid. Nak masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab ni pasal. Doktor cakap pun tak nak dengar. Dia kasi ubat, campak je. Kasi orang lain sedekah. Boleh? Boleh. Dia tak nak makan ubat. Ha. Sebab ada je. Tapi tak semua penyakit. Jadi menunjukkan asal hukum. Jadi kita kena bezakan penyakit. Dengan ubat yang diketahui dengan yang tidak diketahui dan seterusnya. Jadi asalnya tidak wajib kita pergi berawat. Asal. Jadi apa hukum pergi jumpa doktor? Kalau dalam hadis Nabi SAW, kita minta orang bacakan doa yang memang confirm, kalau baca Fatihah ke baca ayat-ayat suci Al-Quran yang lain, boleh menyembuhkan penyakit gigitan kala jengking dan ular dan seterusnya. Tapi siapa yang buat demikian, dia tak menyempurnakan taufik. Begitu juga dengan besi panas, itu memang satu cara rawatan yang amat mujarab. Kalau dia buat sendiri tak apa, kalau dia suruh orang buat, dah kurang dia punya taufik. Jadi begitu juga seharusnya orang yang pergi jumpa doktor. Tetapi kata ulama, yang pergi jumpa doktor ni ada dua keadaan. Tapi zaman kita saya rasa cuma ada satu keadaan. Zaman dahulu ada doktor yang kita pergi pada dia, dia dah ubatkan apa semuanya, kita bayar dia macam biasa. Ada doktor yang kita dah jumpa dia, dia ubatkan semuanya, kita jalan je, kita tak payah bayar. Dia pun tak minta bayar. Tapi zaman kita ada tak yang macam yang tu? Free clinic. Free clinic ada lah agaknya eh. Dah susah nak jumpa free clinic. Jadi kata ulama, kalau awak pergi kepada doktor dan awak bayar, dia kata itu tidak menafikan tawakal. Kenapa? Sebab kita tidak merendahkan diri kita di bawah apa? Doktor tersebut. Dia tidak memberikan kita satu nikmat, satu favor lah. Sebab apa yang dia kasih kita dah bayar dengan kosnya, dengan yang selayaknya. Sebab tu kalau dia specialist, kita bayar lebih ke bayar kurang? Bayar lebih, maknanya kan kita bayar ikut, dia cukup, dia kenyang tu. Ha, jadi tak ada apa-apa kelebihan yang dia telah berikan pada kita. Jadi tak menyalahi tawakal. Tetapi kalau kita pergi pada seorang tabib, kita minta tolong ubatkan aku apa semuanya, dengan bukan nak minta apa ni, nak bayar. Jadi yang demikian lain, beza. Jadi itu menunjukkan bahawa kita ada apa ni, ada minnah apa ni daripada orang yang menolong kita tu. Minnah tu maknanya dia ada kelebihan yang diberikan kepada kita yang kita tak boleh bayar. Jadi kita akan rasa rendah. Dan itu menafikan tawakal Allah Subhanahu Wa Taala. Menafikan, bukan menafikan, maknanya mengurangkan. Baik. Dan ala kulli hal, tawakal itu amalan apa? Amalan anggota badan atau amalan hati? Tawakal amalan hati. Jadi itu asas tempat dia. Eh, banyak kita lakukan, tapi yang penting adalah nak dinilai adalah dalam hati itu apa kita punya, kita punya perasaan. Kita bersandarkan kepada sebab, kepada ubat, kepada orang dan seterusnya, ataupun kita hanya berusaha saja. Eh, hati kita tetap menyandarkan semua penyebab-penyebabnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab tu banyak dalam hadis Nabi SAW, apa ni, tambatlah untamu wa tawakkal. Eh. Jadi bertawakal dengan kita melakukan sebab, bukan apa ni, parking kereta letak kunci kat dalam, eh, dekat Johor ke apa, eh. Tawakal Allah akan jaga kereta. Awak kunci kena kebas, apa lagi awak? Awak buka lagi. Tak kerja lah dia ambil. Itu kereta yang tak boleh gerak eh, dengan sendirinya. Apalagi unta yang boleh gerak dengan sendirinya. Lagi perlu kita apa? Kita ikat. Aha. Baik. Yang ketujuh. Dan bab tawakal ni besar. Kalau kita tengok keadaan kita sekarang ini, di Singapura ke di mana-mana ke dalam dunia, kita ada satu penyakit. Penyakit apa ni? Takut kepada bencana, takut kepada apa ni, kesusahan yang akan datang dan seterusnya. Dan apa yang berlaku adalah bila diketahui bahawa orang ramai ni asyik takut saja tentang perkara yang boleh menyusahkan mereka, membebankan mereka, maka sebagian orang lain mengambil kesempatan daripada kurangnya tawakal manusia. Jadi dia kata, kalau kamu takut apa ni dalam kerja kamu ni nanti kamu accident ke apa ke, kamu beli kita punya apa? Kita punya insurans. Kamu bayar je tiap-tiap bulan sekian-sekian banyak, ataupun setahun sekian banyak, apa-apa hal nanti kita akan jamin. Jamin dia daripada sekian banyak sampai sekian banyak ribu, lebih banyak daripada yang kita bayar. Itu kalau apa ni luka ataupun dia punya malangan melimpa anggota badan lah. Kalau apa ni sampai patah anggota badan, sampai patah dia ada punya rate lain eh. Kalau mati pun tak apa, kawan tak dapat duit, tapi anak bini awak dapat duit. Ataupun kalau tak mati tetapi awak dah tak boleh kerja, kan hilang kan duit kan. Jadi ini perkara yang ditakuti oleh ramai orang. Pasal apa? Hutang banyak. Ni siapa nak bayar? Nak bini nak bayar? Tak boleh. Jadi insurans akan bayarkan. Alhamdulillah. Betul? Eh? Jadi teruslah, jangan bertawakal kepada Allah SWT. Jadi masuklah dalam apa ni? Dalam skim insurans. Nanti anak awak nak dah besar, nanti dia nak sekolah tinggi, nak sekolah bagus, kena ada kos. Nak masuk universiti, kena ada kos. Nak ambil master, PhD. Sekarang diploma pun dah tak, macam dah tak laku kan, kerajaan kata apa? Diploma pun kita nak target dia nak ambil degree. Semua kos. Kat dalam Singapura dah mahal, apalagi kat luar lagi mahal. Jadi, apa buat? Daripada budak tu kecil lagi, awak dah masuk insurance education. Dan seterusnya. Orang main bola tentu sekali nak apa ni? Nak pakai insurans. Kaki patah, kaki terkehel, siapa nak jamin? Dia tak boleh main bola, siapa nak kasih gaji? Itulah. Jadi kita lihat ni banyak berlaku dalam semua perkara. Orang pergi haji, pergi umrah pun ada insurans. Tapi apa berlaku nanti kalau sakit? Kalau kat langgapan terbang, dah macam-macam dulu tak pernah dengar ni semua. Jadi manusia makin lama makin apa? Makin kurang tawakal kepada Allah SWT. So agak-agak awak, kalau mereka tak belajar, tak kembali kepada tauhid ataupun pengajaran pelajaran tauhid, macam mana dia nak apa ni mimpi sampai kepada bab, kepada golongan atau masuk dalam golongan orang-orang yang mentahqiqkan tauhid? Dan keistimewaannya apa dia? Kita baca lah. Dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Bandingkan orang-orang yang main insurans ni dengan orang yang apa ni, ya tolong bacakan Fatihah untuk aku sakit kuat demam kuat ni. Jauh beza kan? Yang ni tak apa ni pun tak dapat, apalagi orang yang pakai insurans. Tolong ni luka ni ambil besi panas, tolong apa ni, tolong ubatkan aku. So bandingkan ini dengan orang yang main ataupun pakai insurans. Lepas tu datang pula orang sekarang yang mengintroduskan bank-bank lah biasanya, insurans-insurans halal . Ada pakar-pakar syariah kat dalam apa bank-bank tersebut, advisor-advisornya sekian fulan-fulan dan seterusnya. Dan kemudian disebutkan pula bahawa ini semua ada jalan keluarnya ataupun dibolehkan dalam syariat. Itu kita pun tak faham sangat . Yang penting benda tu sama je macam insurans. Yang penting manfaat pada kita, kita masuk. Masalah nama je berbeza, tapi benda tu sama sebenarnya. Yang ada dalam Islam sebenarnya dalam buat insurans ni satu je, iaitu takaful saja. Takaful tu maknanya kalau ada dalam kelas ni berapa orang, 100 orang, setiap orang berapa banyak yang dia mampu, dia masukkan kat dalam tabung, common tabung tu. Jadi kumpul-kumpul lah, kalau seorang RM1 pun dah RM100 misalnya. Jadi kalau ada orang menimpa malapetaka, rumah terbakar ke apa semuanya, berapa dia nak gunakan daripada 100 tu? Dia nak gunakan 50, ambil 50. Dia perlu gunakan 100, ambil 100. Dah. Jadi duit ini kira bila orang dah keluarkan RM1, dia bukan harapkan untuk dia dapat lah dengan bahagian yang tetap, apalagi dividen apa semuanya. Dia kasih tu kira fisabilillah. Jadi siapa yang perlukan dapat. Lepas tu masuk lagi, masuk atau ada berterusan dan sebagainya. Sebab tu duit takaful tu tak boleh di zakat. Dia dah keluar dia keluar daripada milik seseorang. Tapi yang awak berikan kat insurans tu, tu duit siapa? Duit awak. At least dia punya premium tu duit awak. Sebab tu kata ulama, insurans kereta pun, insurans apa ni kenderaan pun serupa juga. Jadi yang kita dibenarkan adalah premium yang kita bagi tiap-tiap tahun tiap tahun atau tiap-tiap 6 bulan pun ada juga kan insurans tu. Kalau kita kasih sekian-sekian banyak, kalau dah berapa tahun kita cuma ada RM5,000, sekali kita kemalangan tu, kata claim tu, patutnya sekarang musim sibuk cakap pasal claim-claim insurans kan, ada orang selalu tipu kan, alas keluar juga. Jadi kita patutnya apa ni nak claim RM6,000, boleh tak? Kalau kita claim insurans, kita dapatlah RM6,000. Tapi sebenarnya kalau daripada hari pertama kita masuk insurans tu sampai hari yang kita accident tu, kita baru letakkan RM5,000 contohnya. Boleh tak claim RM6,000? Yang awak cuma boleh claim RM5,000 je. Sebab lagi RM1,000 tu bukan duit awak. Tak tahu duit siapa. Itu insurans dapat daripada orang-orang lain apa semua. Sama macam bank. Itu semua sama ada riba ataupun diambil daripada duit orang. Bukan kata tak boleh ambil langsung lah. Kita boleh ambil hak kita saja. Ada orang suka accident dapat claim . Suka lah dapat banyak. Baik, jadi itu bab tawakal. Teruskan nombor 7 muka surat 102. Mendalamnya ilmu para sahabat kerana mereka mengetahui bahawa orang-orang yang dinyatakan dalam hadis tersebut tidak dapat mencapai derajat dan kedudukannya demikian itu kecuali dengan amal. Tu fahamnya sahabat. Tak ada benda boleh dapat lagi-lagi keistimewaan yang besar melainkan dengan dia mesti ada lakukan sesuatu. Itu yang mereka nak tahu, apakah yang mereka lakukan. Sampai satu malam mereka mereka berbincang, siapa tu 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dan ini dinamakan apa, kalau kita ni sekarang tengah ada kelas dengan Nabi SAW tu kan, sahabat-sahabat. Lepas tu Nabi SAW masuk kat rumah dia kan, sahabat-sahabat tak balik, tapi apa, borak-borak habiskan time dan sengaja. Tak, dia bincang tentang apa? Tentang pelajaran tadi. Tadi Nabi SAW kata ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Jadi apa dia buat? Kenapa mereka masuk gitu? Jadi mereka bermuzakarah. Dengan muzakarah ni lah, diskusi ilmiah ni lah, yang apa ni, ilmu tu akan apa ni, akan lebih bertambah, akan lebih mantap. Ya, ada benda yang orang kawan kita cakap tu kita tak terfikir pun, oh kita dapat. Dan kita kata, eh kau punya pendapat tu apa ni tak kuat. Jadi dia belajar daripada kita, kita belajar daripada dia. Itulah muzakarah. Dan itu amat kurang sekali ya, di kalangan pelajar-pelajar agama. Baik, yang ke-8, gairah dan semangatnya para sahabat untuk berlumba-lumba dalam mengerjakan amal kebaikan. Ini jelas sebab mereka tanya-tanya tentang sifat-sifat orang mentaktikkan tauhid. Dan juga seorang sahabat secara khusus, iaitu Ukasyah bin Mihsan, cepat dia minta Nabi SAW doakan dia masuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Dan selepas itu sahabat yang lagi satu. Baik, yang ke-9, keistimewaan umat Islam dengan kuantitas dan kualitas. So kuantiti dia banyak, 70,000 lebih. Kualitinya pun hebat. 1400 tahun sekarang. Itu akan kita, okey, kita jawab sekali lah. Apakah jumlah orang yang masuk syurga tanpa hisab tanpa azab 70,000 saja? Kata teman kita kecil saja. Berapa ramai orang Islam kat Indonesia aja? Berapa juta ke bilion dah? Juta. Dah juta. 22 juta. 220 juta. Singapura belum sampai 1 juta, nak dekat juga 700,000. Malaysia 50 juta ke gitu. Baik, dah sampai juta. Ini baru 70,000. Kesian ramai tak dapat. Ni habis sahabat dengan sahabat je dah game dah. Dah cukup ni, kota dah habis dah. Sahabat-sahabat ada lebih kurang 100,000 pada Hajatul Wada. Kalau kita cek kitab ya, Al-Isab karya Ibn Hajar, list nama-nama sahabat, nak dekat 100,000 lebih lah sikit. Jadi jawapnya adalah ada satu riwayat, ada dua riwayat. Satu daripada Imam Ahmad dalam musnadnya, riwayatnya macam ni. Nabi SAW minta Allah SWT tambahkan lagi golongan yang tak masuk, yang masuk syurga tanpa hisab tanpa azab. Allah SWT pun kabulkan doa beliau. Dan Allah SWT kata, bersama setiap 1,000 orang 70,000 orang, 70,000 ganda lagi. Jadi sekarang berapa? Dulu 70,000, sekarang setiap 1,000 campur lagi, gandakan lagi 70,000. Jadi macam mana nak kira dia? Setiap seribu ni ada 70,000. Kalau awak bagikan 1,000 yang boleh kita bagi-bagikan tu, 1,000 kan? Jadi berapa? 70 lah. Betul tak? 70,000 tu lagi ni 70. Dan setiap 70 ni ada berapa? 70,000. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Muslim, setiap 1 orang kali 70,000. Jadi maknanya 70,000 kali 70,000 lah. 70,000 square lah kalau orang nak. Lagi banyak. Jadi ulama bahaskan macam mana ni 70,000, lepas tu yang lebih sikit ni, kemudian yang 70,000 square. Dia kata ulama ada tiga tahap lah. Tiga tahap penambahan. Mungkin ni penambahan pertama, kemudian ada penambahan yang kedua yang lebih banyak lagi. Wallahualam. Jadi kan itu menunjukkan banyak sebenarnya daripada 1400 tahun tau sampai kan datang hari kiamat. Ada pembahasan juga kan, Zain? Ya. Untuk mendapat ini syafaat dia lah, pertama dia mesti akidah bersih lah. Memang ini semua untuk siapa? Ini bukan syafaat tau ni. Ini amalan dia sendiri. Ini adalah salah satu daripada yang 2 dengan 3. Yang akan dapat ini mesti pertama dia mesti bersih akidah. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ini semua adalah ahlu tauhid. Ahlu tauhidnya bersih akidah. Dia tak ada akidah merapik-rapik semuanya lah. Lepas tu tak ada zalimul linafsi, tak ada bid'ah. Tak ada maksiat. Susah juga tu. Okey. Lepas tu 2-3, dan dia ada sifat tambahan yang 3 tu. Dia tak minta ruqyah, dia tak minta besi panas, dan dia tidak tatayur. dan infect semua sekali perkara-perkara yang menyalahi tawakal dia tak buat. Jadi bukan pasal dia mati syahid saja, orang kan mati syahid je garanti masuk syurga tanpa hisab tanpa azab. Eh, lepas tu dia bicara pakaian macam mana, solat pun tinggal-tinggal. Terus ke Afghanistan kita pergi. Di Afghanistan mati syahid, bom diri sendiri. Lepas tu kita apa ni? Kita masuk syurga tanpa hisab tanpa azab. Wah, bagus lah. Dekat mati syahid aja yang apa ni? Tu pun ada syarat-syaratnya juga. Setelah kita lihat sebahagian orang yang dah balik daripada Afghanistan, dah balik negeri dia, masjid depan mata pun tak pergi solat. Ini yang balik Afghanistan, janggut pun dah tak ada, kain dia dah panjang dah apa semuanya. Jadi macam mana kita nak katakan? Sebab tu ni semua kita tak boleh apa dipastikan seorang itu syahid ke apa ke dan sebagainya. Kerana ni semua adalah perkara yang gaib. Jadi kita semua cakap dengan sifat. Siapa sifat macam ini bukan insya-Allah pasti masuk syurga tanpa hisab tanpa azab. Jadi masing-masing usahakanlah. Ada lagi eh? Faedah-faedah yang ke-8 yang ke-7. Ya kan? Yang ke-10. Keutamaan pengikut Nabi Musa alaihissalam. Apa keutamaan beliau? Banyaknya. Sampai kan Nabi SAW sangka umat Nabi Musa tu lah umat Rasulullah SAW. Sebab banyak sawadun azim. Baik, yang ke-11, umat-umat telah ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Itu terdapat daripada hadis. Satu lagi kelebihan Rasulullah SAW, dia dah lihat umat-umat sebelumnya. Yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri-sendiri bersama Nabi-Nya. Ini dalil bahawa setiap umat akan berkumpul satu kumpulan-kumpulan dan mengikut apa? Mengikut time dia lah, dan juga mengikut Nabi mereka. Nabi Khidir ada umat dia tak? Nabi? Nabi Khidir. Nabi Khidir ada apa? Umat dia tak? Ada umat dia. Itu balik kepada pembahasan apakah Khidir itu seorang Nabi ataupun seorang wali. Kalau dia seorang wali, kita tak nak ceritalah ada pengikut tak ada pengikut. Kalau dia seorang Nabi, adakah dia ada pengikut ataupun tidak? Baik, balik kepada pembahasan siapa tu Nabi, siapa tu Rasul. Ingat lagi? Kalau orang kata Nabi itu tak diperintahkan untuk menyampaikan syariat, tak ada orang pun ikut dia biasa pun. Kalau dia pun juga menyampaikan, adalah yang ikut dia. Adapun Nabi Khidir, kalau dia diperintahkan untuk menyampaikan, mesti adalah yang ikut dia kalau ada ataupun tak ada, seperti mana dalam hadis-hadis. Tapi nampak gaya orang-orang sekarang percaya atau orang dulu pun percaya Nabi Khidir ni dia tak sampaikan kepada semua orang. Dia sembunyi aja kan, dia gaib. Tapi dia cuba timbul muncul pada wali-wali aja, dia sampaikan pada wali-wali aja. Jadi dia Nabi untuk wali, dia special punya Nabi. So, macam lebih terror daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW kena dakwa pada manusia yang kafir ke yang Islam ke, Abu Jahal pun dia kena dakwah. Betul tak? Orang-orang kat Taif pun sampai kena lempar batu. Bukan manusia je dia kena dakwah, jin pun dia kena dakwah. Susah dia. Nabi Khidir relax je, tak payah. Dia cuma apa? Baik. Pendapat yang benar, Khidir adalah seorang Nabi. Yang ke-11, umat-umat telah ditampak. Okey, yang ke-12, setiap umat dikumpulkan sendiri bersama Nabi-Nya. Jadi kalau kita akan dikumpulkan semua di bawah apa ni? Di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-13, sedikit orang yang mengikuti seruan para nabi. Nabi, kebanyakan nabi itu tak banyak orang yang mengikutnya. Bahkan ada yang sampai 1-2 orang saja yang ikut. Itu menunjukkan bahawa kebenaran itu tidak dikenali dengan ramainya pengikutnya. Baik, ini kita boleh lihatlah sekarang ni eh. Tak mestinya ramai itu ustaz dia betul, ustaz. Begitu juga sebaliknya, tak mesti sikit itulah yang betul. Jadi cari yang sikit je kelas dia. Jadi bukan pasal tu. Dan kita tahu bahawa nabi-nabi semua mempunyai sifat apa? Tabligh, al-balagh. Wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Wa ma 'ala ar-rusulina illa al-balaghul mubin. Ya, rasul-rasul itu menyampaikan dan mereka pakar, pandai menyampaikan. Ya, tak ada apa yang kurang mereka lakukan. Strategi dakwah yang boleh semua mereka dah sampaikan. Kalau boleh, strategi dakwah yang boleh semua mereka dah gunakan. Tetapi tak ada yang ikut mereka pun ada, yang ikut satu dua orang pun ada. So dia tak ada celaan terhadap nabi-nabi mereka yang datang seorang nabi. Allah SWT tak tanya mana pengikut kau. Ni fail ni. Kalau apa ni? Kalau orang lain kasih tugas ni apa ni? Ni failer eh. Apa ni tak dapat tak dapat apa dia punya hasil ni. Di zaman kita tak eh. Kalau sikit pengikut, kalau kita punya strategi macam gini, sikit orang, ini dia punya apa ni, ajaran cara dakwah tak bagus. Tak inovatif, dia tak gunakan cara-cara lain. Kita tengok orang Kristian, macam mana dia dakwah ramai-ramai remaja dia. Ha, tengok, macam mana? Buat majlis-majlis, hiburan, apa semuanya. Joget sikit sana, joget sikit sini. Buat campur-campur kemah sana, camp sini. Ha, tengok, ramai datang. Ha, ada hiburan, ada apa semuanya. Kenapa tak ikut? Ikutlah. Ajaran tu tak Islam juga, kata mereka. Ha, jadi yang kalau tu banyak datang masjid, banyak datang kelas dan seterusnya. Jadi kita katakan pada mereka, kita jawab dengan hadis ini. Ada nabi datang tak ada, pengikut pun ada. Cuba bayangkan. Adakah dia terpaksa nak pergi main gitar pada pengikutnya? Ikutlah, tauhidkanlah Allah SWT, dia nyanyi ataupun dia zikir Allah, Allah dan sebagainya, sampai dorang mata terpegun ataupun ternangis-nangis ke nasyik-nasyik dia. Tak ada kan? Kalau ada, boleh, tentu nabi-nabi adalah orang-orang pertama yang lakukan perkara ini. Sebab diorang sendiri cakap bahawa semua manusia cinta pada apa? Pada muzik, pada filem, pada apa. Mana mereka tak buat? Nah. Dan seterusnya, nombor 14. So, nombor 15. Buah dari pengetahuan ini, yakni bahawa ada nabi tak ada pengikut, adalah jangan disilaukan dengan jumlah yang banyak dan tidak merasa kecil hati, sedih dengan jumlah yang sedikit. Yang 16, diperbolehkan melakukan ruqyah kerana terkena ain atau sengatan. Ain kita dah katakan eh, mata tu, mata yang jahat tu, yang dengki ataupun hasad. Yang ke-16, diperbolehkan melakukan ruqyah. Okay. Yang 17, dalamnya pengertian kaum salaf dapat difahami dari kata-kata Sa'id bin Jubair, sungguh telah melakukan sikap baik orang yang mengamalkan apa yang telah didengarnya. Tetapi, aku dengar daripada Ibnu Abbas gini-gini. Dengan demikian jelaslah bahawa hadis pertama tidak bertentangan dengan hadis kedua. Walaupun Nabi kata tidak boleh ruqyah melainkan dengan sengatan. Dan hadis yang kedua kata orang yang tak minta ruqyah tu dia akan masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab, sebab dia tak ada apa, tak ada percanggahan. Yang ada cuma apa, ini menunjukkan berbeza-bezanya darajat orang yang mentasdikkan tauhid. Yang ke-18, kemuliaan sifat kaum salaf kerana ketulusan hati mereka, dan mereka tidak memuji seseorang dengan pujian yang dibuat-buat, takalluf. Dalilnya apa? Nampak tak apa ni, bintang yang jatuh semalam tu? Jadi dia kata aku nampak. Lepas tu dia teringat, kalau dia nampak waktu malam, maknanya mungkin apa, orang yang akan dia dah, dia sedang solat, dia tak tidur sebab dia tiamulid. Jadi dia pun cepat-cepat kata apa, aku bukan dalam solat, tapi aku kena sengat. Jadi menunjukkan ikhlasnya mereka tak mau dipuji-puji. Ini amat berbeza dengan kebanyakan orang lah. Ada orang yang tak buat, dia action-action macam buat dekat dalam email baik, dekat SMS baik, dengan apa baik, semua macam-macam apa, macam dia baik sangat aja. Itu masing-masing lah, tu akan dikira oleh Allah SWT, bezanya dengan salaf. Yang ke-19, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu termasuk golongan mereka, anta minhum, adalah salah satu dari tanda-tanda kenabian beliau. Kata ulama, sebabnya Ukasyah bin Mihsan memang mati syahid ya, dan kelebihan mati syahid memang masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab pun. Tapi ulama lain mengatakan bahawa Nabi SAW bukan mengkhabarkan berita ghaib. Yang ada hanyalah Nabi SAW berdoa, sebab kata Ukasyah, doakanlah aku untuk Allah SWT masukkan aku ke dalam golongan 70 ribu orang ni. Jadi bila Nabi SAW kata anta minhum, maknanya aku doakan kau untuk jadikan demikian. Jadi itu menunjukkan kalau setidaknya pun makbulnya doa Rasulullah SAW. Yang ke-20 keutamaan Ukasha radhiyallahu an. Yang ke-21 penggunaan kata sindiran, iaitu sabda Nabi SAW bila ada seorang lelaki lain minta yang benda yang sama yang Ukasha mau, dia kata Ukasha telah mendahuluimu. Jadi ini sindiran apa? Bahawa engkau tak masuk dalam golongan ni ataupun kau dah tak boleh minta lagi, eh? Yang penting dengan cara, dengan bahasa yang tidak menyinggung perasaan orang tersebut. Yang ke-22 kemuliaan budi pekerti Rasulullah SAW kerana menjaga perasaan sahabat-sahabat ni. Dan ini bukan senang lah, nak jaga perasaan orang apa semuanya. Adakala kita cuba pun orang tak faham-faham juga, eh? Orang kata kita kasar, orang apa semuanya. Baik. Dan kadang-kadang memang kita kasar pun, eh? Dan kasar ataupun apa ni, tidak menjaga perasaan orang ini memang kadang-kadang ada pada seseorang. Jadi bukan maknanya bila ada akhlak-akhlak yang tak berapa baik ini pada kita, tak boleh kita tinggalkan, kita tak boleh hilangkan, boleh. Dengan kita belajar perkara yang mengaibkan akhlak ni dan kita latih diri kita untuk apa ni, untuk buang dah. Jadi akhlak buruk ni boleh dibuang sebenarnya. Jadi, ini adalah apa ni, hal-hal kenaan dengan bab mentasdikkan tauhid. Ada apa-apa soalan? Kita tak sempat nak apa ni sambung bab yang lagi satu. Tak, dalam bab tahir, Nabi pernah melihat seorang pemuda pakai besi kuning, Nabi suruh dia, dia nyatakan dia percaya kerana dia lemah lah. Kena pakai kerana dia lemah, yang dia cakap buanglah sebenarnya benda tu tak bermanfaat dengan kau. Seandainya kau mati, kau mati dalam kerugian. Nabi suruh tak, eh bagaimana kalau yang manatik-manatik sekarang tak? Okey. Ha. Ikut saintifik okey lah satu. Saintifik lah. Hadis itu kita akan baca tak lama lagi, dua bab selepas ini. Jadi jawab lelaki tersebut, minal wahina. Wahina tu dia pakai tu sebab dia lemah, dia sakit. Jadi dengan pakai apa ni, ni dipanggil apa bahasa kita? Tangkal. Tangkal tak? Tak ada, bukan magnet tu yang sahabat pakai tu. Tangkal. Tangkal lah kan? Gelang. Gelang lah. Tangkal jugalah apa kan, ada yang itu warna kuning tu. Tangkal ustaz, gelang-gelang. Gelang-gelang eh. Tak, ni bukan gelang perhiasan. Gelang perhiasan mestilah daripada perak ke, daripada emas ke. Tak, sahabat ni pakai kain aja, kain. Daripada kain. So ni kita, bahasa kita panggil tangkal lah kan. Nah, tangkal. Kuning ke hitam ke apa. Kalau kungfu agaknya di hijau merah apa semuanya. Tapi yang penting kat sini jawapan dia, dia buat gitu nak menghindarkan daripada kelemahan, kemudaratan. Jadi boleh ke apa tu tali menghilangkan daripada kemudaratan? Sebab tu Nabi SAW kata inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna fa innaka in mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Cabutkanlahnya, kerana dia tak akan menambahkan engkau melainkan kelemahan. Sebab engkau sekarang dah tak bertawakal kepada Allah SWT, bertawakal kepada tali ini. Dan kalau engkau mati, tali ini tetap ada kat tangan kau, engkau tak akan berjaya selama-lamanya. So, tak berjaya maknanya apa? Masuk surga lah, masuk neraka lah. Okay. Jadi dia adalah seorang sahabat. Jadi puncanya ataupun asasnya dalam kenaan dengan apa? Akidah dia terhadap apa ni? Perkara yang menghilangkan mudarat, sakit dan seterusnya. Ini kan ubat yang biasa. Tadi pertanyaan berkenaan dengan satu perkara baru, magnet, besi ke apa benda semuanya. Jadi ini jenis ubat. Jadi apa nak jawab ni? Ini benda baru, tak pernah ada zaman ulama dahulu. Saya pun tak tahu ulama ditanyakan tentang hal ini. Saya tak usah ni. Saya pernah ditanya. Pernah ditanya. Zaman tu dah ada. Jadi apa dia jawab? Saya cakap lebih baik tinggalkan. Lebih baik tinggalkan. Dan ini benda yang dia, saya jawab yang halal tu jelas, yang haram tu jelas. Okey, daripada sudut warak. Dari sudut warak. Kenapa yang tak jelas? Sebab bukan pertama adalah bahawa magnet tu yang macam gitu tu, gelang tu memang betul-betul boleh menyembuhkan penyakit. Ha, kita pun tak tahu penyakit apa dia boleh sembuhkan lah. Apa penyakit dia boleh sembuhkan? Secara terperinci, wallahualam. Jadi itu satu perkara yang masih dipertikaikan lagi. Satu. Yang kedua, cara dia menggunakannya. Cara menggunakannya adalah di atas tangan. Yang ini dia pakai gelang. Dan apa hukumnya lelaki pakai gelang? Selain daripada haji kena pakai tag tu lah kan. Itu pasal kerajaan Saudi suruh pakai. Ataupun waktu pergi berperang kena pakai dog tag. Itu lain cerita lah, terpaksa pakai. Sebab tak ada jalan lain nak apa ni, takkan nak tattoo pada awak pula. Jadi dia kasi awak dog tag. Jadi yang itu kita wajib pakai lah, sebab dah diperintahkan oleh kerajaan. Tapi selain daripada itu, untuk berobat dan seterusnya, wallahualam. Dia macam apa ni, pakaian tu memakai pun dia dah menyalahi syariat daripada satu sudut. Dia dah sudut berobat, apakah ada darurat untuk perkara tersebut? Dan sebab itu kalau saya pun nak apa ni, nak kata ya, nak kata tidak pun susah. Jadi sebaik-baiknya macam kata syurga ni, ditinggalkan. Tak mayari buka ila ma la yari buka. Ada soalan lain? Air. Mata. Itu harus berlari melihat atau macam kalau ada orang khabarkan dia ada berbagai wabak besar ke macam masa idiasi ke, itu boleh tu air tapi. Zahirnya ain itu daripada mata. Ain itu maknanya pun mata. Dan dalam hadis-hadis semuanya mata. Orang lihat nikmat yang ada pada orang. Dengan mata yang hasad, mata yang dengki, mata yang nak menghapuskannya, memang terus sakit. Unta tu boleh sakit. Boleh mati pun ada kadang-kadang. Tak tahulah kalau dia tengok kereta baru tu, kereta tu boleh rosak. Jadi kalau kereta rosak, kita suruh orang yang ain tu ambil wuduk, kita ambil air wuduk tu kita tuang kat atas kereta lah. Kali ni tanya kepada Syekh Abdul Muhsin Al-Abad, dia kata jangan buat kalau dia bukan apa ni, bukan benda yang menyawa lah, binatang ke atau manusia. Jadi balik pada tadi, yang zahirnya adalah untuk mata. Ada pun yang lain boleh aja. Dengan dia berdoa dengan ikhlas, kita kata kan, nak rosakkan orang punya nikmat, orangnya perkahwinan apa semuanya. Dengan cara yang itu, kalau Allah kabulkan, Allah izinkan, jadi juga. Itu yang zikirnya tak sebut, Masya Allah. Fa'al. Bukan. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau kita macam tak senang dengan nikmat yang orang ada tu, jadi kita cepat-cepat baca apa? Masya Allah, tabarakallah. Jadi tak sampai kita punya mata tu akan merosakkan. Jadi diingatkan kita balik kepada ni adalah kehendak Allah SWT. Dan Maha Suci Allah SWT, dia buat apa yang dia suka. Jadi, kenapa kita nak dengki dan apa semua ni? Yang penting dekat situ adalah kalau seorang kena ain dia sakit, jadi kita boleh bacakan apa? Bacakan apa ruqyah lah kepada dia. InsyaAllah dia boleh baik. Satu perkara lah saya nak ingatkan, bukan pasal pasal tawakal ni. Tadi kita dah terangkan satu perkara yang apa ni yang kita hadapi ni, tentang orang yang apa ni sampai beli insurans. Insurans selain daripada dia apa ni, daripada dia haram dari sudut syariat, fiqah dia. Tahu kenapa dia haram eh? Kalau kita letak premium yang tertentu, diketahuilah berapa akhirnya kita bayar pun, kita tahu selepas 5 tahun ke 10 tahun kita tahu berapa, 5,000, 10,000 dan sebagainya. Tetapi apakah kita tahu bahawa kita akan dapat pampasan tu, claim tu? Itu hanya kita dapat kalau kita accident. Siapa yang tahu awak akan ada kemalangan? Maka awak sengaja je baru bayar je, baru bayar first time atau premium ya, jadi sikit kan baru kan. Siang-siang awak dah langgar, awak bakar punya kereta tu, kalau dapat tangkap ni, apa, siap awak lah. Jadi maknanya selain daripada sengaja, tak disengaja kan, hanya ditentukan oleh Allah SWT. Jadi tak, maknanya awak bergantung pada apa? Nasib lah. Baru awak boleh dapat papasan. Kalau awak dapat, mungkin sebanyak yang awak berikan, mungkin kurang, mungkin lebih. Jadi tak ada ketentuannya. Apa bezanya ni dengan orang yang beli nombor, orang yang main judi dan sebagainya? Jadi dari satu sudut dia adalah judi. Itu belum kira dengan perkara-perkara lain lah. Ada masuk dalam bab riba juga, ada orang menyebutkan tu. Jadi sebab itu tak dibenarkan. So commercial insurance tak ada khilaf sebenarnya, tak dibenarkan. Melainkan satu ulama aja, seorang daripada Jordan, iaitu Sheikh Az-Zarqa, tak silap saya, ataupun macam nama dia macam itulah, saya tak ingat lagi. Dia seorang yang menyebutkan demikian. Lepas tu semua ulama kecam fatwa beliau. Okay. Jadi yang kita dapati daripada muktamar di Mekah, semua mereka mengharamkan commercial insurance. Berbeza dengan sebahagian insurans yang tidak boleh tidak, mungkin letak barang untuk transportkan kat kapal ke kat kapal terbang dan sebagainya, kena bayar sikit tu kan. Itu jaminan seperti itu, itu ada pembahasan dia. Ataupun sebenarnya benda itu tak ada. Kalau kena paksa untuk insurans, kalau tidak kita tak dapat lakukan apa yang kita hendak dan kita perlu lakukannya, maka jika dah sampai bab hajat, sampai kepada bab darurat, maka dibenarkan mengikut kadarnya saja. Sebab tu kita tak boleh ambil claim lebih daripada yang kita berikan. Sebab dah terpaksa. Yang macam kereta apa semua kita sangat perlukan. Baik, banyaklah dia punya apa ni, dia punya kesusahannya yang sampai kepada apa ni, tahap yang apa ni, yang musahkan amat sangat . Orang kalau naik bas campur kat lelaki perempuan apa semua dan seterusnya. Jadi dia nak beli kereta ke apa ke untuk family dan seterusnya, dia kena bayar insurans. Kalau tak, dia tak boleh beli. Jadi kita katakan dia dibenarkan. Dalam hal ini ulama membenarkan. Ini pun sama juga. Tak ada orang yang diberi pilihan nak masuk MediShield ke tak pernah masuk. Dia memang dia paksa pula. Jadi kalau dia paksa, maknanya kita terpaksa. Terpaksa bukan kita yang berdosa, orang yang paksa itulah yang berdosa. Saya tak kapur sekarang semua boleh. Siapa cakap semua boleh? Susah nak cakap ni. Ini antara bab yang kita belum ada satu ustaz yang betul-betul faham tentang hal ini, kaji betul-betul dan terangkan dengan penerangan yang betul. Ini kita telah bincangkan daripada kita belajar lagi lebih daripada 10 tahun dahulu. Tapi sampai sekarang sayangnya belum lagi ada yang mampu betul-betul nak kupaskan bab ni, bidang ni. Sebab kita kena kaji macam-macam. Dia tak boleh based on apa yang orang cakap dan cakap pun semua. Kita kena masuk dalam, kita kena interview satu-satu, kita kena tengok dia punya apa dia panggil produk ke scheme apa semuanya, mana dia letakkan dia punya apa investment dan seterusnya, baru kita boleh cakap. Walau bagaimana pun, walau bagaimana, daripada sudut yang saya selalu cakap tu bukan pasal takafulnya, saya cakap pasal apa, bank ada dua jenis zaman kita ni. Satu bank biasa komersial, satu bank Islam. Walaupun bank Islam ni pun tak mestinya semuanya halal sebenarnya. Tapi apa selalu saya katakan, lagi baik masukkan duit di dalam bank Islam daripada bank komersial. Kalau sekurang-kurangnya insyaAllah adalah syubhat-syubhat dia, tetapi dia lebih baik daripada itu. Kita kan kalau ada benda yang baik dengan yang apa lebih baik, kita ambil yang lebih baik lah. Apalagi benda yang haram dengan benda yang lebih baik. Tadi kita nak cakap pasal sesuatu, tawakal tadi. Selain daripada insurans, perkara yang kita lihat zaman sekarang ni, suka sangat kita ambil berkat daripada orang, suka sangat minta orang doa, betul tak? Suka sangat letak air baca-bacakan dan seterusnya, betul tak? Apakah kaitannya dengan bab tauhid? Apalagi orang yang suka bertawasul lagi, minta pada Nabi SAW syafaatkan lagi, minta pada wali ataupun doa dekat dengan kubur wali dan sebagainya. Ini semua kenapa mereka lakukan ni? Lemah hanya tawakal, minta pada Allah SWT secara langsung. Sedangkan Allah SWT kata, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kalau seorang bertanya pada engkau tentang aku, katakanlah aku ni dekat dengan mereka, aku menjawab doa mereka jika mereka minta pada aku. Jadi Allah SWT suruh kita minta kepada Allah SWT secara langsung. Tapi apa yang berlaku sekarang, orang semua tak nak minta secara langsung. Orang semua biasa suka minta daripada intermediary ni, intercessors ni. Orang tengah, air lah, apalah semuanya. Jadi tentu sekali ini menyalahi tawakal kepada Allah SWT. Dan yang herannya, orang-orang ini merasakan dengan mereka buat ini, bertawasul dan seterusnya tabarruk ni lebih mudah ataupun lebih dekat pengkabulan doa-doa hajat-hajat mereka berbanding dengan mereka solat dalam solat, kat dalam sujud doa kepada Allah SWT, ataupun lepas solat pun lah tak apalah, ataupun waktu malam satu ketiga yang terakhir minta kepada Allah SWT secara langsung. Mereka rasakan bertawasul ke yang apa semuanya tu lebih baik daripada apa, minta kepada Allah SWT secara langsung. Bayangkan jauh beza antara kita dengan apa ni, dengan golongan-golongan tadi. Tadi ada soalan apa? Minimum sub skill. Apa? Government law bilang kalau kita nak withdraw kita punya CPF tahun ini RM95,000 di keep aside. Habis bila kita 62 tahun dia bayar bulan-bulan installment according to the scale. Alternatively, beli product insurance dengan CPF, dia bayar kita sekian banyak sampai dia tu habis, aman. Kalau pula beli insurance ke produk, dia bayar kita sehingga kita mati. Kalau kita mati, ada wang baki, waris dapat. Jadi kebanyakan dalam 10-12 tahun selepas 62, bermakna kita kalau hidup sampai 75 ke atas, kita profit lah. Kalau insurance scheme, kalau dengan CPF 12 tahun, habis beli kita. Ya, tak ada, kena faham dua perkara lah. Satu, duit CPF tu duit siapa? Satu lagi adalah apa ni, beli insurans. Saya rasa yang pertama kita dah jelaskan, beli insurans bukan dalam apa skim pun kan. Semua jenis insurans, walaupun surgeon dia selalu nak kena ubat apa ni, membedah dengan jari-jari yang amat-amat berharga tu, dia tak boleh insurans, beli insurans untuk jari dia pula. Jadi perbuatan dia beli itu haram. Macamlah perbuatan dia beli itu, dia apa ni, beli arak ke, dia beli patung ke dan sebagainya. Perbuatan tu haram dosa dan akad tu tak sah. Itu dalam syariat bila dia kata haram tu maknanya tak sah. Baik, jadi itu dah jelas. Satu lagi adalah duit CPF. Duit CPF tu milik siapa? Ya, asalnya dia milik kita. Tetapi maknanya di atas nama kita. Sebab tu bila kita meninggal dunia, dia akan apa, dibagi-bagikan kepada waris kita, kepada waris siapa? Kepada kita lah. Semuanya kita punya lah. Ada tamlik dalam nama kita. Tamlik tu maknanya ada hak milik pada hidup kita, dalam masa hidup kita dan juga selepas mati kita. Cuma bezanya wang CPF dengan wang-wang lain, dia wang yang apa ni, ditahan. Saya tak nak cakap tertahan. Sebab apa tertahan, macam tak tahu je tertahan, ditahan, ada orang yang menahannya. Okay, dalam hal ini adalah kerajaan dengan maslahat-maslahat yang dia fikirkan lah. Baik, jadi telah ditetapkan. Jadi macam mana pun tu lah duit kita. Jadi seolah-olah duit ini, ada tak contoh-contoh bahawa duit CPF ini dengan duit-duit lain yang tertahan? Awak boleh bayangkan duit-duit lain yang tertahan, duit kita tapi kita tak dapat ambil. Seperti apa? Ada orang datang waktu kita tengah ada RM100,000, dia pinjam kita RM50,000. Betul lah. Lepas tu dia hilang lah. Biasa. Awak punya duit ke siapa punya duit yang pada dia tu? Kita punya duit. Tapi awak boleh pakai lah. Tak boleh selagi dia tak kasih kita. Kita kejar. Dia kata nanti. Kita bukan along lah kan. Tak along, kita dah gari dia semua dengan rantai semua. Tak, kita tak buat itu pun. Dan maksudnya sama tak dengan cek sama. Jadi hak milik kita asal dia. Taruhlah kita tak boleh dapat apa ni hutang tu melainkan dengan kita beli insurans contohnya, apa sum minimum maksimum, boleh ke tak boleh? Tetap tak boleh juga. Tetap tak boleh. Tak ada jalan untuk dapatkan harta tersebut melainkan dia kasih, dia pulangkan pada kita. Dan pada pendapat saya sama juga dengan CPF, dia adalah hak milik kita tapi kita tak dapat. Jadi apa ni, tak boleh kita melakukan perkara yang haram untuk dapatkan CPF tersebut. Sama ada dengan dapatkan sama kadarnya dengan wang kita ataupun dapat lebih, tapi nanti akan datang sama je. Kita tahu yang kita beli semuanya tu dia akan pergi kepada CPF agent commercial punya, tentu sekali. Tak akan dia pergi cari Islamic Bank punya apa ni, agent CPF. Awak beli daripada dia, awak dapat tak mungkin. Minimum sum lagi-lagi lah. Sebab itu dalam bab CPF tu diwajibkan zakat sama seperti apa ni, wang apa, wang dalam hutang. Bila kita dapat balik SPF tu, mesti kita keluarkan zakatnya kalau kita belum keluarkan. Soalan doa, doa. Apakah dia mengurangkan tawakal seorang bila dia minta pada orang yang lebih alim pada dia untuk mendoakan dia masih hidup? Atau orang yang safar, orang safar antara doa yang Allah kabul, dia minta. Okey. Minta berdoa, apa ni, berdoa. Berdoa ni ada dua macam. Minta ni pun secara umumnya ada dua macam. Satu minta perkara dunia. Apa ni, kawinkan aku dengan anak kau misalnya. Dunia habislah tu eh. Okey. Kalau dia alim sikit, dia kata ini untuk maslahat akhirat juga. Okey lah, tu tak. Tapi asal dia dunia lah. Ataupun minta duit, jelas lah tu perkara dunia. Tapi bukan semua minta permintaan, minta dunia lah. Ada meminta untuk akhirat. Macam kita awak kat sini, awak duduk kat sini, awak tengah buat apa? Minta ilmu daripada apa? Daripada guru. Adakah ini mengurangkan tawakal? Ha, begitu juga dengan doa. Ada doa dunia, ada doa akhirat. Jadi tentu beza kan doa dunia dengan doa akhirat. Jadi agak-agak awak apa jawapannya? Kalau doa dia doa dunia semata, maka mengurangkan tawakal. Orang lain doakan untuk kita, doa dunia. Dalil dia adalah berubat. Berubat tu maslahat dunia ke maslahat akhirat? Maslahat pribadi ke dunia? Jadi kita kalau buat, kurangkan tawakal. Sama tak dengan doa lain? Tolong doakan aku dapatkan apa ni, isteri. Aku punya apa ni, walimah ni. Itu kan masalah dunia. Kenapa awak tak minta terus pada Allah SWT? Tetapi kalau dia minta kepada orang lain untuk doa akhirat, sama ada dia minta dia doa pada Allah SWT ataupun orang itu boleh berikan dia sesuatu daripada akhirat, maksudnya dia boleh mengajarkan ilmu ataupun menunjukkan apa ni perkara yang baik dan sebagainya, ilmu-ilmu yang berguna, tentu sekali tidak menjejaskan tawakkan. Itu sebutkan dia. Jadi ini dah lambat, jadi insyaAllah kita berhenti di sini dahulu. Subhanallah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. السلام عليكم ورحمه الله.